Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta pemirsa Suru TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali di pagi hari ini dapat kita melanjutkan pelajaran kita tentang faedah-faedah dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan dengan faedah-faedah dari sejarah kehidupan Khulafa'ur Rasyidin. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang faedah-faedah dari membahas secara singkat tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita telah mulai masuk kepada faedah-faedah yaitu tentang Khilafah Ar-Rashidah, yaitu masa pemerintahan para Khulafa Ar-Rashidin. Pada masa yang lalu kita telah membahas sekilas tentang yaitu biografi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama dari pemerintahan Khilafah Ar-Rashidin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita telah bicara tentang namanya, tempat lahirnya, kemudian juga kita telah berbicara tentang anak-anaknya, ya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang keutamaan-keutamaan dan juga bagaimana beliau atau bagaimana proses beliau diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini kita bahas ada berapa faedah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama adalah agar kita mengenal dan mengetahui bagaimana kemuliaan sahabat ini dan juga keutamaan-keutamaannya. Karena dengan mengenal hal itu, kita akan menimbulkan rasa cinta kita kepada beliau. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Yaitu cinta yang didasari karena Allah dan juga kebencian yang didasari karena Allah. Salah satu dari bentuk ibadah kita adalah mencintai sesama sama orang beriman. Kemudian dalam mencintai orang beriman itu pun berbeda-beda cinta dan loyalitas yang harus kita berikan sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin maulia, semakin tinggi keimanan, semakin tinggi perjuangan orang tersebut untuk memperjuangkan Islam, maka dia mendapat cinta yang lebih besar dari kita, berhak mendapat cinta lebih besar dari kita. Maka sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Aisyah radhiyallahu anha." Aisyah. Beliau menjawab, "Aisyah." Ini istri beliau, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat ini menanya, yang ingin ditanyakan adalah minar rijal dari kalangan sahabat yang laki-laki. Qala Abu Bakrin, yaitu beliau menjawab Abu Bakar. Ya. Maka salah satu konsekuensi dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang atau setiap orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu para ulama pun di dalam kitab-kitab akidah membahas bahwa cinta kita kepada Abu Bakar lebih daripada cinta kita kepada Umar. Karena Rasulullah SAW lebih mencintai Abu Bakar daripada mencintai Umar. Maksudnya bukan tidak mencintai Umar, tapi rasa cinta, rasa yang harus kita berikan, cinta yang harus kita berikan kepada Abu Bakar harus lebih tinggi. Karena Allah lebih mencintai Abu Bakar, ya, demikian juga Rasulullah SAW. Dan nanti akan kita bicarakan berapa faedah-faedah dan juga berbagai keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah menanamkan salah satu poin keimanan dalam diri kita adalah berloyalitas kepada seorang mukmin, kemudian berloyalitas kepada seorang mukmin itu bertingkat-tingkat. Ya, cinta kita kepada para sahabat melebihi cinta kita pada para tabi'in. Cinta kita pada para tabi'in lebih mencintai pada atba'in tabi'in. Dan begitulah seterusnya. Nah, itu yang pertama faedahnya. Agar kita betul-betul membuktikan salah satu dari tuntunan ajaran agama kita adalah menyuruh kita untuk saling mencintai sama orang beriman. Kemudian yang kedua tadi kita jelaskan adalah mencintai orang, paling cintai Rasulullah SAW sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dalam keseharian, pamannya, ketika kita cinta kepada seseorang, pasti kita juga mencintai orang yang dicintainya. Ya. Maka di sini terdapat oleh kita, sebaliknya, di sana ada orang yang mencaci, yang menghina, yang merendahkan, yang melecehkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan sampai tingkat mengkafirkan. Maka orang ini berarti ketika dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak cinta kepada orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW, berarti dia sebetulnya tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau orang itu cinta kepada Rasulullah SAW, pasti mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian pula di dalam iman kita kepada Allah, pasti kita mencintai, ya, ketika cinta kepada Allah, kita berarti juga cinta kepada sifat, perkataan, atau person, atau tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ketika kita melihat perjuangan, pengorbanan, dan begitu mulianya Abu Bakar Siddiq di kalangan para sahabat, kita akan termotivasi, ya, untuk berbuat kebaikan. Dan menjadikan Abu Bakar salah satu figur di dalam kita memperjuangkan agama ini. Di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Nah, ini salah satu faedah yang lain. Maka oleh sebab itu, pentingnya mengenal sejarah, belajar biografi, ya, biografi orang-orang soleh itu adalah agar kita dapat menjadikan mereka sebagai tauladan, sebagai figur, sekaligus kita melihat perjuangannya, dan juga dapat mendengar pesan-pesannya, ya, itu yang harus kita ambil dari ketika mendengar biografi seseorang, ya, orang alim. Hal inilah yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan para sejarah para nabi, tujuannya apa? Ya, agar mereka dijadikan kuduah. Nah, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendiri pun, ya, ada beberapa ayat, ya, yang sebab nuzulnya, bahkan yang dimaksud itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika kita menafsirkan ayat tersebut, ketika kita bicara tentang kepribadian Abu Bakar Siddiq yang mulia, kita akan melihat bagaimana seorang sahabat yang mulia ini ikhlas dalam memperjuangkan agama ini. Tidak sebenarnya yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok yang jauh daripada akidah yang benar, mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq anhu, ya, telah merebut kekuasaan atau imamah atau khilafah dari Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana anggapan orang-orang Syiah Rafidah. Nah, faedah ketiga adalah agar kita dengan mengenal, ya, faedah dari mengenal biografi sahabat Rasulullah SAW, terutama Khulafaur Rasyidin, adalah agar memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membentengi kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya. Membentengi diri kita, membentengi akidah kita dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyusup ingin menjatuhkan kehormatan para sahabat, terutama adalah Khulafaur Rasyidin, dan yang secara khusus lagi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, oleh sebab itu, kita mengupas biografi perjuangan para sahabat, di sana kita akan melihat betapa, akan melihat keberanian mereka, kedermawanan mereka, rajin mereka beribadah, kesabaran mereka, dan kita juga melihat bagaimana ketika mereka mendengar, menerima tuntunan, ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita ambil cuplikan satu saja, umpamanya bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sangat yakin dengan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika orang kafir Quraisy, yaitu ingin mempengaruhi Abu Bakar Siddiq anhu untuk meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, menceritakan, ya, anak Abu Jahal bertanya, apalagi sesuatu yang baru pagi hari ini, wahai Muhammad? Lalu Rasul menyatakan, saya ya telah diperjalankan oleh Allah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sitrul Muntaha dan naik ke langit yang ketujuh, terus mengambil perintah salat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh. Orang kafir Quraisy mengeluh Allah, ya. Nah, untuk sempurnanya Allah-Allahkan ini, mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sudah dapat cerita? Ya, temanmu yang kamu ikut itu katanya malam tadi dia itu pergi ke Baitul Maqdis, langsung naik ke langit yang ketujuh, ke Sitrul Muntaha dan seterusnya. Ya, kita saja mau pergi berdagang, mau pergi berjualan ke negeri Syam, ya, kita harus mengendarai onta atau kuda berhari-hari, bahkan sampai satu bulan. Dia kok bisa menempuh dengan jarak yang begitu jauh, dengan hanya pagi ini sudah sampai lagi di Mekah. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq anhu menjawab, lain qala dzalika faqad shadaqa. Jika dia benar menyampaikan hal itu, maka itu adalah benar. Coba lihat. Ya. Abu Bakar Siddiq berkata, jika dia benar menyampaikan hal itu kepada kalian, maka itu benar. Bagaimana sih dia, saya tidak akan percaya kepada dia? Di mana Allah memberikan kepada dia wahyu pagi dan sore yang saya percaya kepada hal itu. Nah, ini menunjukkan betapa keyakinan yang luar biasa di dalam diri Abu Bakar Siddiq anhu dalam meyakini sebuah berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan bertanya, bagaimana dengan diri kita atau sebagian orang di hari-hari ini gitu ya. Sudah jelas ini jangankan hadisnya sahih, Al-Qur'an saja masih diragukan. Subhanallah. Ya. Jangankan hadis ya, yang sudah jelas sahih atau mutawatir, Al-Qur'an saja ada orang yang meragukan kadang-kadang. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini, terhadap Al-Qur'an, terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan banyak sekali contoh-contoh bagaimana Abu Siddiq anhu kekuatan imannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf mengatakan Abu Bakar Siddiq itu dalam keunggulannya dari keimanannya dari sahabat-sahabat yang lain, bukan karena dia begitu banyak melakukan ibadah, tapi beliau juga jelas banyak melakukan ibadah. Nanti akan saya sebutkan juga salah satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana beliau itu kesungguhan dalam beribadah ya. Tapi adalah mawaqara fi qalbi, yaitu yang membuat Abu Bakar itu, ya, orang sholat ini sholat, tapi pahalanya beda. Ini puasa, Abu Bakar puasa. Pahalanya beda. Keyakinan yang mendasari ibadah itu membuat nilai sebuah ibadah tadi ya melebihi nilai ibadah orang yang keyakinannya lemah. Nah, ini yang perlu kita miliki. Ketika kita melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh keyakinan yang luar biasa. Maka oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq dalam setiap melaksanakan perintah-perintah yang dalam agama ini yang dibawa oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam melakukan perintah itu didasari atas keyakinan yang begitu kokoh. Bukan ada rasa-rasa kurang yakin gitu ya. Sebenarnya kita juga kadang-kadang kan melaksanakan ibadah kadang-kadang ya asal-asalan karena keyakinan yang lemah dalam diri kita. Abu Bakar Siddiq anhu adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berita, dan berita itu adalah benar dan tidak ada yang istilahnya mansukh. Kalau ada orang mengatakan seperti Syiah Rafidhah, itu kan Rasulullah mengatakan ketika dia hidup melihat bagaimana ketakutan Abu Bakar. Tapi apakah setelah Rasulullah SAW dianggap murtad oleh mereka? Tapi Abu Bakar sendiri menurut mereka setelah wafatnya Rasulullah dianggap murtad oleh mereka. Sedangkan itu adalah khabar. Khabar ini ada berlaku sampai hari kiamat. Karena Rasulullah tidak akan mungkin memberitahu seseorang akan menjadi surga dan dia akan murtad dalam agama ini. Kalau dia murtad menjadi mendustakan kabarnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan juga bahwa Rasulullah jelas menyebutkan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Tuhal fil jannah, wa Sa'd bin Waqqas fil jannah, wa Zaid Sa'd bin Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Uwaidah fil jannah. Ya, ada 10 orang sahabat. Tapi ada satu hal faedah yang kita ingin kita ambil lagi di sini. Abu Bakar meskipun dia sudah dijamin masuk surga, tidak pernah bergantung kepada kabar itu saja. Udah saya sudah jamin masuk surga, jadi kemudian dia sholat subuhnya terlambat berjamaah, jarang membaca Al-Quran, malas beribadah, dan seterusnya. Tidak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW selesai sholat, ya, dalam sebuah hadis sebutkan, bertanya kepada para sahabat, ya, kalau nggak salah sholat zuhur, ya, di mana Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian hari ini yang telah membesuk orang sakit? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar angkat, saya, kata Abu Bakar. Lalu lagi, tanya lagi, siapa di antara kalian hari ini yang telah at'ama miskinan, yang telah memberi makan orang miskin? Sahabat lain diam. Lalu Abu Bakar bilang, saya. Lalu Rasulullah tanya lagi, siapa yang antara kalian hari ini telah mengantarkan mayat ke permakaman? Yang lain juga diam. Lalu sahabat Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa yang antara kalian hari ini berpuasa? Sahabat lain juga diam. Abu Bakar menjawab, saya. Coba lihat. Ya, seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, ya, kerajinan, kesyukuran justru bukan berkurang dalam beribadah, tetapi justru semakin meningkatkan. Ya, tidak beda, sangat beda dengan kita. Ya, kalau seandainya kita, barangkali kita sudah jarang menghadiri majelis ilmu, jarang melakukan salat-salat sunnah rawatib, karena sudah banyak, sudah masuk surga, sudah jelas banyak ibadah, sudah jelas masuk surga. Tapi Abu Bakar Siddiq Anhu, coba bayangkan. Sekian berapa hal ditanya oleh Rasulullah SAW, hanya Abu Bakar yang melakukan semua itu. Maka Rasulullah mengatakan, Mastamaha hazihi fi ahadi ukama qala Rasulullah SAW, tidaklah seseorang melakukan hal perkara-perkara yang kusebutkan tadi, kecuali dia masuk surga. Nah, ini kabar. Dalam satu kondisi lain, Rasulullah juga pernah memotivasi sahabat untuk mengumpulkan sumbangan untuk biaya perang. Kalau nggak salah ini waktu perang Tabuk, perang terakhir. Perang Tabuk ini adalah peperangan yang memang memiliki kisah begitu banyak juga, sudah pernah kita ceritakan. Jarak peperangannya begitu jauh dari Madinah, tempat ya Tabuk. Kondisi kaum muslimin yang kondisi yang saat itu adalah panceklik, tambah lagi panas yang membiasa, tambah lagi musuh yang dihadapi jumlahnya besar, dan seterusnya. Para sahabat menyumbang dengan kemampuan masing-masing. Umar membawa separuh dari hartanya, dan dia bergumam dalam hatinya, hari ini saya mencoba mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini bagaimana sahabat berlomba-lomba dan beramal kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, serta Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat itu berniat ingin berlomba berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar ini ingin satu kalilah dapat mengalahkan Abu Bakar dalam bentuk ya memperjuangkan agama, beribadah. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya, Mada tarakta li ahlika ya Umar? Umar menceritakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan separuh dari hartaku dan separuh aku tinggalkan keluargaku. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang aku tinggalkan untuk keluargamu? Ya, kata Abu Bakar, aku sumbangkan semua hartaku wahai Rasulullah di jalan Allah. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, apa yang aku tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuknya Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar saat itu? Ya, Umar mengatakan, saya tidak akan pernah mampu mengalahkan Abu Bakar walau hanya satu kali saja. Subhanallah. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa rahmati Allah SWT, ini adalah dapat kita gunakan untuk kacamata kepada diri kita. Ya, yang lemah, yang malas, yang selalu mengundur-undur, ya, dalam berubah amal soleh. Padahal kita tidak dapat jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah dijamin masuk surga, kita tidak. Tapi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Ya, beliau rajinnya beribadah, rajinnya berimpak. Nah, inilah tujuan kita membahas sejarah biografi para sahabat yang mulia ini, agar kita dapat menjadi sebagai motivasi, agar kita inspirasi untuk teladani mereka. Walau kita tidak akan sampai seperti mereka, walau hanya kita mungkin berusaha saja yang bisa, tapi itu sudah suatu bentuk keinginan kita kepada arah yang baik, wahai para pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tahu, ya, sehingga kita untuk mengetahui pengorbanan yang besar diberikan oleh sahabat terhadap agama yang mulia ini, sehingga kita akan membela mereka dari segala bentuk hinaan dari orang-orang yang membenci mereka. Ini kewajiban kita, membela kehormatan seorang muslim, kewajiban, apalagi kehormatan sahabat. Oleh sebab itulah para ulama kita dalam kitab-kitab akidah menyebutkan keutamaan-keutamaan sahabat, perjuangan-perjuangan sahabat. Agar kita mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berkorban untuk agama ini. Mereka yang telah menumpahkan, mengorbankan darah, jiwa, raga mereka, harta mereka untuk tegaknya agama Allah. Kalau kita bandingkan diri kita, ini siapa kita? Abu Bakar Siddiq anhu saja, dua orang sahabat yang dijamin masuk surga, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, Utsman dan Talha atau Zubair, ya, atau tiga kalau nggak salah. Coba bayangkan. Nah, kita akan membela kehormatan itu, kewajiban kita membela mereka, karena kita mengerti bagaimana perjuangan mereka, dan itu adalah kewajiban kita untuk membela kaum muslimin. Itu secara umum, sahabat secara khusus. Oleh sebab itu para ulama-ulama kita dari dulu membela kehormatan sahabat dengan tulisan-tulisan mereka, karena Rasul kita juga menyuruh kita. Unsur akhwaka zaliman ma zulumat, ya, tolong saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi, wajib kita bela. Jangan kita diam. Kita melihat ada orang berbuat zalim, kita harus cegah dia. Jika ada orang zalim, kita bantu dia. Itu secara umum sama kaum muslimin. Tapi secara khusus adalah hak sahabat yang berkat pertolongan Allah, kemudian dari melalui mereka Allah telah menekan Islam ini, menjadi Islam ini sampai kepada tangan kita, ya, sampai keperlukan kita Islam, berkat kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Dan inilah sebahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, untuk menghargai para pahlawan Islam. Tentu yang utama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para pejuang-pejuang Islam yang lainnya dari para kalangan para ulama. Allah ajarkan kita dalam berdoa, Rabbana ufir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Saudara-saudara kami yang telah dahulu mendahului kami dalam beriman. Dan jangan engkau jadikan sedikit pun dalam hati kami ada rasa benci. Ada rasa kesal, ya Allah, terhadap orang-orang beriman. Itu kan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi para orang beriman yang generasi umat ini yang utama, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit mukaddimah untuk motivasi kita mengenal ya biografi para sahabat dan perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk agama yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah banyak mengarang kitab tentang Khulafa Rasyidin, terutama seperti Imam Zahabi dalam secara khusus dalam satu jilid Siyar Al-Anbala, itu beliau membahas masalah Khulafa Rasyidin. Juga Mahmud Syakir ya juga punya karang tentang Khulafa Rasyidin. Ini barangkali bekal untuk para para doa, para ustaz-ustaz yang ingin lebih mendalami pembahasan yang sedang kita bahas, yang sedang kita bicarakan. Kita sebutkan referensi-referensi yang bisa membantu untuk lebih mendalami, ingin lebih kenal lebih jauh sahabat-sahabat ini. Karena di dalam majlis kita yang pagi Jumat ini tidak mungkin kita mengupas berbagai sisi dari kehidupan mereka. Seperti dalam kekuasaan mereka, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan politik, bagaimana perkembangan pertahanan dan seterusnya, tidak mungkin kita bahas secara rinci itu semua. Jadi bagi para pemirsa ya atau para ustaz bisa mencari kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, atau mungkin terjemahannya bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin lebih mengenal lebih jauh tentang bagaimana perjuangan para sahabat secara khusus adalah Khulafa Rasyidin. Imam Suyuti juga punya kitab khusus tentang Imam Suyuti. Ya. Imam Suyuti yaitu Tare Al-Khulafa. Nah, itu bukan Khulafa Rasyidin saja, tapi sampai Bani Umayyah juga. Kalau tidak salah seperti Abbasiyah. Itu kitab yang juga bagus ya untuk dibaca. Ya. Dan banyak lagi, termasuk pengarang-pengarang yang muasirin, yang kontemporer, juga banyak kitab-kitab yang membahas seperti ini. Seperti dia Akram Umari juga punya tulisan tentang Tare Khulafa Rasyidin, ya, dan beberapa penulis-penulis lain, dan juga ada Yahya bin Ibrahim Al-Yahya juga punya salah satu kitab tentang Khulafa Rasyidin juga, ya, dari Fathul Bari, ya, banyak pembahasan-pembahasan ini agar para kaum muslimin juga mengenal bagaimana pahlawan ya, Islam, para sahabat yang telah membela Islam ini dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki. Pembahasan kita kali ini kita akan ambil saja untuk meringkas, kita tidak ya, berluas memanjang lebar dalam bahas ini. Kita ambil dari syarah akidah Tuhawi ya, karena cukup bagus ringkasan dan juga dalil-dalilan yang disebutkan oleh Ibn Abil Iz ketika menjelaskan ungkapan Imam Tuhawi. Wa nusbitul khilafah ba'da Rasulullah SAW di Abi Bakr. Ini sebagian dari keimanan. Ciri al-sunnah itu adalah meyakini bahwa yang khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, kata Imam Tuhawi, sebagai karena itu adalah satu keutamaan baginya, dan itu buat dengan karena dia adalah yang paling mulia di antara umat ini ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari pembahasan akidah yang dibahas para ulama kita. Kenapa? Karena ada salah satu kelompok atau ya, kelompok seperti Syiah Rafidah yang mereka tidak mau meyakini Abu Bakar itu sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Mereka meyakini, bahkan mereka membuat sebuah istilah yang mereka ingin demi untuk legalkan keyakinan menyimpang mereka, ya, yaitu mengatakan khilafah memang Abu Bakar, tapi sebagai imam kata mereka adalah Ali. Jadi mereka berusaha untuk mengaburkan, memasukkan syubhat-syubhat ke tengah kaum muslimin, ya, agar tidak percaya, agar ragu, agar bimbang dengan ajaran agama ini. Padahal sahabat saja ijma. Imam Syafi'i pun menyebutkan ijma para sahabat dan para ulama-ulama setelah itu bahwa seafdol umat setelah ya dia kalau umat Nabi yang paling afdol itu adalah Abu Bakar. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol itu Abu Bakar Siddiq. Ijma. Bahkan ini sudah disebutkan. Ini ada pengakuan Ali radhiyallahu anhu sendiri. Dan Ibnu Umar juga menyebutkan kunna nafadil wa Rasulullah hayya. Ya. Kami di masa Rasulullah itu sering menyebutkan siapa yang paling afdol dari kalangan umat ini dan waktu itu Rasulullah masih hidup. Abu Bakar, summa Umar. Itu Abu Bakar yang afdol, lebih afdol. Umat ini yang paling afdol. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Bahkan Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh anaknya Muhammad Hanafiyah sendiri pun sebenarnya dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahwa yang afdol setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, dengan nas disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjawab kepada anaknya. Ya. Ketika anaknya Muhammad Hanafiyah bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, siapakah yang lebih afdol setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ali malah bertanya kepadanya, "Awala tadri? Apakah engkau tidak tahu, wahai anakku? Siapa yang paling afdol setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Abu Bakar," kata Ali radhiyallahu anhu kepada anaknya. Sumaman, anaknya bertanya lagi, kemudian siapa lagi hai ayah? Jawab Ali, summa Umar. Kemudian Umar, kata Ali. Ya. Nah, dari ungkapan-ungkapan ketika mendengar, Ali sendiri mengakui hal itu. Jadi tidak ada yang namanya Ali mengatakan saya lebih afdol daripada Umar. Saya lebih afdol daripada Umar atau afdol daripada Abu Bakar, tidak pernah. Atau adanya semacam gap-gap atau adanya rasa ketidakenakan antara Ali dan Abu Bakar. Tidak ada. Tapi orang Syiah menggambarkan seakan-akan ada jurang pemisah antara Ahlul Bait dengan para sahabat yang lain. Ini mereka membuat sebuah opini, membuat kasus adanya kasus antara Ali dengan para sahabat yang lain. Sebetulnya itu semua tidak ada. Ada di antara para sahabat itu semua adalah mereka saling mencintai, mereka saling mengenal hak yang lainnya. Ya, Ali sendiri mengenal hak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Ali sendiri pernah setelah menjadi khalifah sendiri, ya, di Masjid Kufa berpidato. Ketika terdengar desus di kalangan kaum muslimin yang mengkultuskan dia, bahkan orang mengkultuskan dia dibakar oleh Ali sendiri, ya, yang dikenal dengan kelompok Sabaiyah. Ali berpidato di mimbar Kufa mengatakan, "Man faddalani ala Abi Bakar wa Umar, ya, jallatuhu jadal muftar." Aku orang yang mengatakan aku lebih mulia, lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan hukuman orang yang pembohong. Kalau dalam hukum fikih, orang yang pembohong itu dicambuk ya, 80 kali. Nah, ini Ali sendiri bahkan akan menghukum orang-orang yang mengatakan bahwa dia lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar. Ketika kita melihat para sahabat berbincang tentang hal ini, seperti tadi riwayat dari Ibnu Umar, kemudian juga Muhammad Hanafiyah, kemudian Ali sendiri pun memberi tanggapan dengan desas-desus opini yang sedang dibangun, ya, di tengah masyarakat Kufah saat itu, Ali menanggapi. Arti masalah ini bagi sahabat juga bagian daripada bentuk agama ini. Itu maksudnya. Maka oleh sebab itu salah satu dalil menunjukkan perlunya kita mengenal dikatakan para sahabat mulia, kemuliaan sahabat itu. Agar kita memuliakan mereka. Ya, mencintai mereka. Cuma yang telah disebutkan dari awal tadi. Taib. Kita akan bicara tentang khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dalil-dalil nanti. Nah, kita tidak bicara secara spesial tentang keutamaan Abu Bakar, karena nanti ketika pendapat mengatakan Abu Bakar itu berhak menjadi khalifah, akan mengungkapkan di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun di dalam kitab-kitab hadis banyak sekali seperti kitab Manaqib dalam Sahih Bukhari itu membahas tentang ya bagi yang memiliki terjemahan Sahih Bukhari di rumah boleh dibuka nanti kitab Manaqib ya keutamaan-keutamaan nanti di situ ada Manaqib Abu Bakar radhiyallahu anhu atau kitab Fadail ya dan dalam Sahih Muslim di situ juga membahas tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bagi para pemirsa pendengar yang memiliki terjemahan Sahih Muslim, terjemahan Bukhari itu ada di dalamnya nanti hadis-hadis membahas tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun kitab-kitab yang tadi kita sebutkan yang sudah ada terjemahannya bisa dibeli ya bisa dilihat di sana keutamaan lebih luas lagi Karena mengingat waktu, kita tidak bicara secara khusus tentang Utsman bin Affan, karena nanti akan terulang saat kita, kenapa alasan-alasan sahabat menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah ini akan terulang. Dalam pengangkatan khalifah Abu Bakar Siddiq ini, para ulama kita berbicara tentang apakah khalifah Abu Bakar Siddiq itu dengan isyarah dengan Rasulullah SAW, dia tunjuknya ada isyarat-isyarat dia akan menjadi pemimpin seri khalifah setelah Rasulullah SAW, atau dengan nas jali, atau dalam bahasa ulama itu ada nas jali atau nas khafi, ya. Atau secara tegas sebetulnya Rasulullah SAW telah menunjuk Abu Bakar sebagai pengantinya, walaupun tidak berwasiat dalam bentuk tertulis gitu ya. Tapi sebetulnya dari nas-nas yang ada, katanya itu nasnya jelas gitu, gamblang gitu ya. Kalau bahasa kitanya itu nasnya fakta yang jelas gitu, dalam nas-nas menunjukkan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi ada ulama yang lain mengatakan memang secara nyata Rasulullah tidak menyebutkan nama Abu Bakar di dalam pencakar penggantinya setelah dia wafat. Tapi Rasulullah SAW dari sikap-sikap beliau sebelum beliau wafat menunjukkan bahwa Abu Bakar lah pengganti beliau. Jadi dianggap itu nas isyari. Itu bentuk isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar lah yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Nah, ini perbedaan para ulama. Maka oleh sebab itu Ibn Amla'is menyebutkan ikhtalafa ahlussunnah fi khilafati Siddiq hal kana bin nasi aw bil ikhtiyar. Ya. Di sini disebutkan ahlussunnah berbeda pendapat kepada Ibn Amla'is apakah pemerintahan khilafah Abu Bakar Siddiq itu, ya, dia dianggap menjadi khalifah itu dengan nas, adanya dalil yang menunjukkan dia berhak menjadi khalifah, atau adalah atas pilihan para sahabat. Nah, sebagian ulama yang nas tadi ada dua, ada nas jali atau nas syari, atau bil ikhtiar adalah karena pemilihan para sahabat, ya, bukan karena berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan haknya berhaknya bukan menjadi khalifah, atau kedua-duanya. Ya, ada ulama ulama iya, ya ada nas, ya juga kesepakatan para sahabat. Ya. Nah, pada Abul Hasan Basri, pendapat Hasan Basri. Hasan Basri adalah salah seorang ulama tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud di Kufah. Ya. Wa jama'atu min al-hadis, dan sekelompok dari para ulama al-hadis, bahwa khilafah Abu Bakar Siddiq anhu ditetapkan dengan binasul khafi wal isyarah. Nah, ini yang kita sebutkan. Dan nas yang tidak secara langsung, ya, nas khafi namanya. Dan isyarat-isyarat. Wa minhum man qala bin nasil jali. Di antara ulama lagi ada mengatakan ada nas yang fakta, nas yang nyata menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Wa dhahaba jama'atu min al-hadis dan kelompok ahli kalam asy'ariyah lainnya anna sabata bil ikhtiyar. Mereka mengatakan bahwa khilafah Abu Bakar Siddiq adalah atas pilihan ijma' para sahabat. Lalu dimulai menjelaskan tentang wadilu ala istibat wa bin nasi akhbarun. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pemerintahan Abu Bakar Siddiq itu, pemilihan Abu Bakar Siddiq itu adalah didukung oleh nas-nas, oleh dalil-dalil, didukung oleh dalil-dalil pada berikut ini. Ya, disebutkan hadis-hadis di sini. Di antaranya yang pertama adalah dalam Sahih Bukhari. Nah, ini kita akan bahas dulu dalil para ulama yang mengatakan bahwa pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW. Ya, ada nasnya, ada dalilnya, begitu ya. Tapi ada yang mengatakan nas itu jali, gamblang, terang. Ada yang mengatakan sebagai isyarat-isyarat saja. Ya. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kepimpinan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW itu adalah dengan nas, ada dalilnya sebetulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari melalui sahabat Jubair bin Mut'im qala Ibnu Mut'im menceritakan atatin ra'atum ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jubair bin Mut'im, fa amara an tarji'a ilaihi, jadi ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mengutarakan ada kebutuhan dan keperluan tertentu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya untuk dia kembali besok. Ya, datang lagi besok, kata Rasulullah kepada wanita ini. Ya. Qalat. Lalu wanita itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Araita in jitu falam ajidka. Wahai Rasulullah, jika aku datang besok dan aku tidak mendapatimu. Kata Jubair bin Mut'im atau para rawi, ka'annaha turidul maut. Seakan-akan dia wanita itu mengatakan, seandainya engkau sudah tidak hidup lagi, wahai Rasulullah. Aku datang besok dan engkau sudah tidak hidup lagi. Tidak aku bisa temui kamu lagi. Maksudnya engkau sudah diwafatkan Allah. Bagaimana kalau kamu tidak ada? Kepada siapa? Qala illam tajidini, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak menemui aku lagi besok, maka datangilah Abu Bakar. Ya kan, sebagai isyarat yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah Abu Bakar, maka datangilah keperluanmu besok minta sama Abu Bakar, begitu. Nah, itu sebagai nas isyari kan. Ya, isyarat di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW seakan berisyarat kalau aku sudah wafat, yang akan keperluan kaum muslimin akan ditangani, akan berada di tangan tanggung jawab Abu Bakar Siddiq. Nah, ini dalil secara tidak tegas ya, walaupun tidak tegas ya, tapi isyarat di sini menunjukkan bahwa akan menjadi khalifah dan Rasulullah SAW itu adalah melalui wahyu yang diberi ketahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Rasulullah SAW menyuruh wanita yang ketika mengutarakan sebuah keperluan kepada beliau dan beliau mengatakan datang lagi besok, lalu wanita bertanya kepada beliau, seandainya aku tidak menemukan engkau lagi, siapa yang aku harus aku temui? Rasulullah SAW menyatakan datangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini satu dalil yang dipakai para ulama kita bahwa ini dalil nas, berarti ya Rasulullah SAW memberi isyarat dalam hadis ini yang akan menjadi pemimpin setelah beliau itu adalah, atau menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Hadis yang kedua. Nah, kita sedikit mengingatkan kepada kaum muslimin dan para pendengar semua, ketika kita mendengar hadis-hadis ini, ya, hadis-hadis yang kita bahas ini, tentu kita akan yakin ya, tentang kemuliaan Abu Bakar, kebenaran khilafah Abu Bakar, bahwa khilafah dia adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah SWT kepada kaum muslimin. Dan orang-orang yang mengingkari khilafahnya adalah bagian daripada ahli bidah. Semakin kita mengenal dalil-dalil ini, kita akan semakin yakin, ya, akan makin terang, dan semakin kokoh keyakinan kita dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis kedua, hadis dhaifah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlussunnah, ya, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Majah. Qala qala Rasulullah SAW, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Rasulullah secara khusus menyebut dua orang yang berhak untuk dijadikan qudwah setelah beliau. Jadikanlah sebagai kutwa dua orang setelah aku, kata Rasulullah. Siapa dua orang yang maksud Rasulullah dengan nama sebuah sana? Ya, setelah nanti aku telah wafat, setelah aku ada dua orang yang berhak untuk kalian jadi ikuti tuntunannya dan jadikannya sebagai kutwa atau sebagai figur. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Seakan-akan isyarat ya bahwa mereka adalah akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Ya, ikuti perintah mereka. Ya. Dan jadikan mereka sebagai kudwa, jadikan mereka sebagai teladan, kata Rasulullah SAW dengan menyebut dua orang ini. Dan tidak ada ketegasan Rasulullah SAW untuk sahabat-sahabat lainnya di kudwa. Ya. Nah, ketika Rasul menyuruh kita mengkudwai dia, mengkudwai kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, ini menunjukkan bahwa mereka itu akan istiqomah di atas agama ini. Kalau seandainya mereka tidak istiqomah, bagaimana orang bisa, ya, menjadikan mereka sebagai kudwa? Dan ini kabar ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh kepada apa yang dituduh kudu, yang difitnahkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, bahwa mereka telah murtad dengan mengambil merebut hak Ali. Sebetulnya kita pun sudah menjelaskan berapa majlis kita, kalaupun kekhilafan itu ada secara wasiat kepada Ali, kemudian direbut oleh sahabat yang lain, apakah itu harus menjadi kafir dengan melanggar seperti itu? Ya, karena tidak setiap melanggar perintah wasiat itu menjadi kafir. Ya, itu belum ada. Itu ala al-fard dalam bahasa kitanya taruh kalaupun ada, tapi kan tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa keterjaminan istiqomahnya Abu Bakar dan Umar di atas agama ini, sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjadikan mereka sebagai kedua. Hadis yang ketiga adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah anha, ya. Qalat. Jadi Aisyah bercerita, dakhala alaiya Rasulullah SAW fil yawm alladhi budi afih. Jadi kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku awal beliau mulai sakit. Awal beliau mulai sakit. Ya. Kemudian faqala, ketika beliau sudah merasa mulai agak sakit-sakitan, beliau berkata kepada Aisyah, "Id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaban." Ya, kata Rasul sallallahu kepada Aisyah anha, "Panggillah ayahmu dan saudaramu," yaitu Abdurrahman bin Bakar radhiyallahu anhu. "Aku ingin menulis kitab untuk Abu Bakar. Ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar." Summa qala, kata Aisyah, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Ya Allah wal muslimun illa Abu Bakrin." Allah dan orang-orang beriman tidak akan mau kecuali hanya Abu Bakar. Tidak akan memilih kecuali Abu Bakar. Nah, ada yang namanya hari Jumat ketika Rasulullah SAW, dan kisah berikutnya nanti juga ada menyebutkan di mana Rasulullah SAW dalam sakit beliau yang sudah terlalu parah juga, satu kali lain itu juga meminta untuk sahabat mengambil menulis wasiat beliau. Tapi Umar melarang ketika Rasulullah itu masih sakit. Nah, ini dijadikan hujah oleh orang-orang Syiah, sebetulnya Rasulullah ingin menulis surat wasiat untuk Ali. Padahal yang jelas-jelas sebelumnya Rasulullah ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar. Berarti pada saat yang kedua kali itu Rasulullah itu kita tafsirkan ya, bisa untuk Abu Bakar. Karena ketika beliau menyuruh surat, mengambil surat yang pertama, menulis wasiat pertama untuk Abu Bakar sebenarnya yang dibuat oleh Aisyah. Ya. Nah, untuk yang kalian untuk berwasiat pada kali yang kedua itu, pun Rasulullah tidak menyebutkan siapa yang mau diberi wasiat. Tidak disebutkan Ali kah, Abbas kah, Umar kah, Abu Bakar kah. Rasulullah tidak menyebutkan. Li'aktuba lakum kitaban. Cuma begitu saja. Tapi Syiah mengaku itu adalah wasiat untuk Ali sebetulnya. Padahal pengakuan itu bisa saja dikatakan juga, oh enggak, wasiat itu untuk Abu Bakar. Atau untuk Umar, untuk Abu Baidah dan lainnya. Karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan nama seseorang. Tetapi bahkan sebetulnya lebih tepat ditafsirkan untuk Abu Bakar, karena di dalam saat permintaan pertama Rasulullah untuk mau menulis wasiat untuk pertama sudah jelas menyebutkan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini Aisyah mengisahkan awal Rasulullah mulai sakit itu Rasulullah sudah menyuruh Aisyah untuk memanggil ayahnya dan saudaranya ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar Siddiq anhu. Tetapi Rasulullah mengurung niat itu karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan juga orang-orang muslimun tidak akan memilih kecuali Abu Bakar. Nah, oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah memberikan suatu faedah dari kisah ini dalam hadis ini menjelaskan kenapa tidak ada wasiat secara langsung dari Rasulullah SAW Abu Bakar menjadi khalifah. Karena ingin menunjukkan keutamaan Abu Bakar di kalangan orang-orang beriman, karena orang muslimin. Sehingga orang muslimin pun mengakui keutamaan sehingga dialah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Inilah sebab dipilihnya Abu Bakar ketika menjadi khalifah di Bani Saqifah Bani Sa'idah. Ya, Saqifah Bani Sa'idah. Itu alasan Umar dan lain para sahabat Ubaidah dan orang Ansar untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, kalau seandainya ada nas langsung, tentu itu tidak, mungkin karena itu ada wasiat Rasulullah SAW, sehingga orang patuh kepada wasiat Rasulullah SAW. Tapi tidak muncul bentuk bahwa kemuliaan Abu Bakar itu adalah diakui oleh semua muslimin, oleh para sahabat yang ada saat itu. Ya, para sahabat semua. Nah, maka Allah dan Rasulnya ingin menunjukkan kemuliaan Abu Bakar di tengah kaum muslimin bahwa sebetulnya berhaknya Abu Bakar untuk dijadi ditunjuk menjadi khalifah secara Rasulullah SAW bukan hanya berdasarkan nas, juga itu adalah sudah diakui walaupun tidak apa tanpa nas ya, pun itu merupakan ijma para sahabat. Nah, ini lebih utama lagi ya, sehingga mengumpul dua keutamaan itu baik dari nas secara isyarat dan juga kaum muslimin atau para sahabat saya itu juga ijma bahwa Abu Bakar adalah orang lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi riwayah dalam riwayat lain dijelaskan yaitu isyarat fala yatma'u fala yatma fi hadzal amr tamii, agar tidak ada orang yang ingin ya, orang tamak yang ingin merebut perkara ini, yang mengaku berhak untuk lebih berhak terhadap perkara ini, yang maksudnya isyaratnya kepada khilafah, pemerintahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Itu hadis yang ketiga. Jadi hadis-hadis inilah yang dipakai para ulama-ulama. Ya, walaupun saat pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah adalah kesepakatan para sahabat, ijma' para sahabat, tapi apa yang mendasari kesepakatan para sahabat itu adalah karena mereka pernah mendengar hadis-hadis yang sedang kita bacakan ini. Ya, itu. Wa fi riwayah dan riwayat lain, ini riwayatkan Imam Muslim ini, ini Abdurrahman Abi Bakar. Na Abi Bakar. Jadi Rasulullah menyuruh Aisyah, panggil untukku Abdurrahman bin Abi Bakar. Liaktuba li Abi Bakar kitaban la ikhtilafa alaihi au la yukhtalafu alaihi. Aku ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar agar tidak terjadi perselisihan untuk mengangkatnya sebagai khalifah. La ikhtilafu alaihi, agar tidak ada yang berselisih terhadapnya. Nah, kata Rasulullah SAW. Summa qala. Namun Rasulullah SAW tidak menjadi menulis wasiat itu. Ma'adallah ayakhtalifal mu'minuna fi Abu Bakar. Aku berlindung kepada Allah, ya, agar jangan sampai orang beriman berbeda pendapat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Ma'adallah, ya, aku mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Tidak akan mungkin orang-orang beriman itu akan berbeda pendapat untuk memilih Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang membuat Rasulullah tidak jadi menulis wasiat itu untuk Abu Bakar Siddiq adalah karena memang Rasulullah SAW yakin bahwa orang-orang beriman akan memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Kemudian hadis-hadis yang lain yang masyhur tentang Rasulullah SAW menyangkal Abu Bakar sebagai imam dalam sholat berjamaah saat beliau sakit, ya, itu sangat masyhur sekali. Bahkan Rasulullah SAW, Murru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ini ungkapan sangat masyhur sekali. Bahkan ketika istri Rasulullah SAW, ya, dikenal oleh sehingga Rasulullah menghukum mereka Suhaibah Yusuf, ya, ketika Aisyah mengatakan inna Abu Bakar rajulun asif. Abu Bakar itu adalah seorang yang sangat mudah menangis dalam sholat. Sehingga kalau dia jadi imam, wahai Rasulullah, tidak terdengar bacaannya oleh orang di belakangnya. Akhirnya mereka menyuruh Umar tanpa meminta izin dulu dari Rasulullah SAW. Ketika Umar sudah takbir, Rasulullah SAW memanggil, Murru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Hai, suruhlah Abu Bakar oleh kalian untuk menjadi imam, ya, memimpin sholat manusia. Sehingga Umar saat itu menegur sahabat yang memanggilnya. Saya kira Rasulullah yang menyuruh saya, ya, menyuruh kalian untuk memanggil saya. Nah, ini satu dalil lain menunjukkan bahwa akan menjadi imam setelah Rasulullah adalah isyarat-isyarat inilah yang dijadikan sebagai dalil para sahabat saat memilih Abu Bakar Siddiq anhu. Ketika Abu Ubaidah dan Umar dan para muhajirin dan ansar berkata, afalanadzal, ini radhiyallahu anhu Rasulullah SAW di dinina, afalanadzal di dunyana. Kata sahabat saat itu, Rasulullah SAW telah menjadikan dia sebagai redha untuk menjadi dia yang menjadi imam kita dalam agama ini, dalam sholat kita, mempercayai dia. Kata sahabat, apakah kita tidak percaya dia untuk memimpin dunia kita? Rasul telah menjadikan dia sebagai dipercaya Rasul untuk memimpin agama ini. Kenapa kita tidak percaya untuk memimpin urusan dunia kita? Ya, inilah yang menyebabkan para sahabat waktu itu, salah satu alasan sahabat memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Wa qarruji'a fi dhalika maratan ba'da maratin fa shalla bihim muddatan maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini maksudnya adalah bahkan Rasulullah pernah di Rujia itu maksudnya pernah dijelaskan enggak usah Abu Bakar menjadi imam, ada yang menolak gitu karena Abu Bakar adalah orang yang mudah menangis dalam sholatnya. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakar Siddiq anhu, dan Abu Bakar Siddiq anhu menjadi imam sholat sampai masa wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada yang menggantikan Abu Bakar Siddiq sebagai imam waktu itu. Ya, dan tidak ada yang menggantikan Rasulullah sebagai imam kecuali hanya Abu Bakar Siddiq anhu selama masa sakitnya Rasulullah SAW sebelum wafat. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abu Hurairah anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, baina ana naimun. Ya, kata Rasulullah saat aku dalam sebuah tidur, ya, pernah Rasulullah melihat dalam mimpinya, ra'aituni ala qalibin. Aku melihat, ya, aku dalam sebuah saat aku tidur itu. Aku sedang tidur, terserah, aku melihat aku itu berada di dekat sumur. Aku berada di dekat sumur. Alaiha dalun. Dan sumur itu ada timba. punya timba. Pada saat itu, masya Allah, lalu aku menimba air sumur itu sesuai apa yang dikehendaki Allah. Suma akhadha ibnu Abi Quhafah. Kemudian setelah itu ditimba lagi oleh, setelah Rasul selesai, yang menimba adalah Abu Qasir anhu. Yang menimba adalah Abu Qasir anhu. Kemudian Abu Bakar menimba dari sumur tadi 1-2 kali timbaan. Opinada idafun, di dalam timbaannya kurang, ya ada kekurangan. Wallahu yaghfir lahu, semoga Allah mengampuni. Tsumma istahallan gharban. Kemudian ya pindah ke arah barat, ya fa akhadha Ibnu Khattab, lalu timba tadi diambil oleh Ibnu Khattab. Ya, ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Timba itu diambil oleh Ibnu Khattab. Falamma ara abqariya minan nasi yafri firyahu. Oh, fariyahu. Aku tidak melihatkan seorang yang begitu cekatan dalam menimba air seperti Umar ketika menimba. Jadi timbaannya banyak. Hatta daraban nasu bi atanin, sampai manusia membuat semacam tempat untuk mengumpulkan air di tanah gitu ya. Menggali tanah tuh dikumpul air-air untuk minum ibil mereka. Karena begitu banyak air yang ditimba oleh Umar. Umar kan mengambil, kemudian orang pada mengambil air itu dan dikumpulkan di ditambak kecil-kecil gitu ya, lingkaran diambil, banyak manusia yang ngambil air dari ketika Umar mengambil. Ta'wil hadis ini oleh Imam Syafi'i menyebutkan, Imam Syafi'i menta'wil ini adalah isyarat tentang khilafah. Ya. Maka Imam Syafi'i ya menjelaskan hal itu, ya. Wa mana wa fi nas idafun? Kenapa dalam timbangan Abu Bakar itu ada kekurangan? Maksudnya kata Imam Syafi'i ada masa pemerintahan Abu Bakar itu adalah sebentar. Jadi dia hanya memerintah sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah 2 tahun 6 bulan saja. Sebentar Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ya. Nah, kemudian wajatu mautihi wa syukruhu bil harbi li ahli ridha an iftitaha wal ida. Imam Syafi'i menjelaskan, jadi maksudnya kenapa sedikit Abu Bakar bisa hanya menimba? Pertama masa pemerintahan yang sedikit, kemudian cepatnya dia meninggal gitu ya. Umurnya yang pendek, kemudian kesibukannya untuk memerangi ahli ridha, orang-orang yang murtad, ya. Sehingga dia sibuk untuk tidak bisa membuka negeri-negeri yang baru untuk menambah wilayah Islam. Berbeda dengan Umar radhiyallahu anhu, pemerintahan Umar ada lama, yang ini digambarkan dalam hadis tadi, ya. Dalam hadis tadi Rasul memuji bagaimana dia sangat cekatan sekali dalam menimba, maka pemerintahan Umar itu sudah panjang dan banyak sekali negeri-negeri yang ditaklukkan di masa Umar, Syam, Persia, ya, ditaklukkan di masa Umar. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini takwil oleh para ulama kita, bahwa yang dimaksud itulah pemerintahan, yaitu adalah pemerintahan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah menimba, kemudian Abu Bakar. Maka yang dimaksud itu adalah pemerintahan setelah Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, setelah Abu Bakar, Umar menjadi khalifah. Di fase sama pemerintahan Abu Bakar, masanya sebentar. Di masa pemerintahan Umar, masanya panjang. Dan banyak sekali penaklukan-penaklukan wilayah. Memperluas wilayah Islam saat itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini masih banyak hadis-hadis, barangkali kita, ini hadis yang terakhir, nanti kita akan lanjutkan pada hadis, pada pelajaran kita yang berikut insyaAllah, karena waktu membatasi kita. Kita nanti Allah akan lanjutkan tentang keutamaan-keutamaan Umar, karena alasan-alasan para sahabat, ya, yang menjadikan alasan-alasan sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Hadis yang akan kita bahas insyaAllah yang akan datang itu adalah, yaitu dalam Sahih Bukhari juga, itu hadis law kuntu mutakhadhan min ahli al-ardi khalilan takhadhu Abu Bakar khalilan la yabqana fil masjid khawkhatun illa suddat ila khawatu Abu Bakar Abakrin radhiyallahu anhu. Atau kita jelaskan sedikit hadis ini, ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar, kalau seandainya aku boleh mengambil sejoli dari penduduk bumi, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai teman paling setiaku. Sejoli itu teman paling setiaku. Tetapi dalam hadis ini disebutkan walakin sahibakum Khalilur Rahman, tetapi aku, kata Rasulullah SAW, adalah yaitu orang yang aku tidak orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih yang paling cinta oleh Rasulullah. Kemudian potong hadis keduanya, janganlah dibiarkan masih ada pintu-pintu kecil ke arah masjid kecuali ditutup, kata Rasulullah SAW, kecuali pintu kecil Abu Bakar Siddiq anhu. Yang maksud dengan khawkha itu adalah pintu kecil di belakang rumah yang mengarah ke masjid Rasulullah SAW. Karena rumah-rumah sahabat itu di sekitar masjid, kemudian supaya mereka cepat masuk ke masjid, ya, tidak memutar kemana-mana, mereka di setiap rumah mereka itu ada pintu-pintu kecil yang mereka keluar dari situ, khawkha namanya. Ya, khawkha itu lebih kecil daripada bab, ya, tapi lebih besar daripada nafidha. Jadi dalam bentuk yang terbuka di rumah itu ada tiga, babun, nafidhatun, dan juga ada khawkha. Khawkha ini pintu kecil hanya untuk orang keluar saja. Nah, itu disuruh tutup semua oleh Rasulullah SAW pintu-pintu itu sebelum beliau wafat. Kecuali khawkha Abu Bakar, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq anhu. Ini kan isyarat ini, bahwa Abu Bakar mempunyai keistimewaan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yang menunjukkan itu sebagai isyarat bahwa Abu Bakar Siddiq anhu adalah sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini, ya, hadis-hadis lain yang bicara tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, ya, yang menunjukkan tentang bahwa beliau adalah memang adalah sahabat yang paling mulia, dan memang beliau adalah secara tidak langsung telah mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Demikian para pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, kita kembali ke studio Jakarta untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Wa'alaikum warahmatullahi rahimani Allah wa iyyakum surah Qusiman sa'akidah. Pendengar dan pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kajian ilmiah yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallahu taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan selanjutnya kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin memperdalam materi bertanya langsung seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan saja Anda hubungi nomor di bawah ini di 0218236543. 0218236543 dengan Anda menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan kami angkat telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Belum terangkat, atau Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Baik, telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Filiana di situ Bondo. Baik. Ini gini Ustaz, anak kan punya keluarga diajak ke jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Bukan malah mengikuti, malah mencela gitu Ustaz. Bagaimana sikap anak? Apakah harus memaksa? Karena selalu menyalahkan radio sunnah atau TV sunnah gitu Ustaz. Jadi gak ada kesukaan di situ Ustaz. Apakah harus memaksa anak itu gimana Ustaz? Apa harus diam saja gitu Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Taib akhbarahna di Stubondo mengenai bagaimana menasihati keluarga kita, mengajak mereka, mendakwahi mereka agar mengerti ilmu agama, ya, mengagung Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya, namun mendapat tantangan dan perlawanan ataupun ocehan atau ejekan, ya, dari orang yang kita ajak itu atau keluarga yang kita ajak. Hal ini perlu kita hadapi dengan kesabaran, ya. Kita tidak berhak memaksa siapapun, tapi kita hanya berhak menjelaskan. Wa ma anta alaihim bimusaitir, kata Allah, engkau bukan memaksa, bukan menjadi orang yang mampu memaksa mereka. La ikraha fid din, juga Allah SWT menjelaskan hal itu. Ya. Maka kita tidak bisa memaksa, apalagi itu mungkin saudara yang mungkin sudah menginjak umur balig. Ya. Ada yang mungkin untuk kita paksa kalau dia masih kecil, bisa kita paksa ngaji, bisa sholat, semacam. Tapi kalau sudah besar, kita hanya bisa selalu memberi nasihat. Selalu memberi nasihat dan tidak pernah bosan. Sebenarnya Rasul kita SAW dalam mendakwahi paman beliau sendiri, ya, tetap aja berjuang, berdoa. Kalau belum diterima, kita berdoa aja. Berdoa, ya Allah tunjuki saudara saya ini. Berdoa aja selalu, jangan bosan. Dan kita tetap aja bergaul dengan saudara itu dengan cara yang baik, tunjukkan akhlak yang mulia dan tidak perlu dihadapi dengan emosional, segala macamnya, ya, tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin Allah belum membuka hatinya, mungkin Allah juga ingin menguji kita dengan sebagian karib kerabat kita, dan ini bukan hak kita yang pertama mengalami hal ini, ya. Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Nuh anaknya, ya, dan istrinya, Nabi Lut istrinya. Jadi banyak juga anggota-anggota keluarga para nabi yang mereka juga tidak mau beriman dengan nabi sendiri. Itu nabi malahan, gitu kan? Maka kita tidak perlu merasa putus asa, ya. Kita hanya diperintahkan untuk mengajak, dan insya Allah kita selama kita berdakwah akan selalu mendapat pahala dari Allah SWT, meskipun orang yang diajak tidak mau mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Ibu Firliana di Situbondo yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda di belakang Ibu Firliana untuk bertanya. Halo. Halo. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bapak Komar di Lasem. Silakan, Pak Komar. Ya, gini Pak, saya itu pernah jualan minyak solar. Ya, dengan curang saya itu, Pak. Ya, curang ya, Pak, ya. Saya mengurangi takarannya. Terus saya ini sudah menyesal, Pak, mau saya kembalikan uangnya. Tapi saking banyaknya orang membeli, saya itu bingung. Orang per orang itu berapa duitnya gitu loh, orang per orang. Terus orangnya itu saking banyaknya, saya sudah lupa sebagiannya gitu. Iya, Bapak. Terus saya itu harus mengeluarkan dengan cara gimana, Pak? Soalnya saya itu sangat sangat takut gitu loh, Pak, kan uang bukan hak saya gitu. Iya, Bapak. Saya ingin harta kami agar bersih, ya, semua gitu. Ya, Pak. Ya, saya minta nasihatnya Pak Ustadz, biar kami bisa diberi pengetahuan yang lebih baik gitu. Terima kasih Pak Komar atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar di Lasem, ya. Ini jalur pantura. Semoga Allah SWT beri taufik selalu kepada beliau dan keluarga beliau. Alhamdulillah beliau ingin bertobat, ya. Semoga selalu mempertahankan taubat itu kepada Allah SWT dan mengeri selalu beramal soleh sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, ya. Pemantah bahwa aman wa amila amalan salihan faulaika yubadillahu sayyiatim hasanat. Orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan ganti dosa-dosanya, justru berubah menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menerima tobat kita. Cuman salah satu tobat yang masih mengganjal dari dalam diri beliau adalah bagaimana, yaitu terhadap kezaliman yang pernah terlakukan kepada orang lain dalam bentuk mengurangi takaran ketika menjual solar. Barangkali kita bisa memprediksi saja, ya, itu tidak perlu pas, ya, hitungannya. Prediksi berapa tahun kita menjual solar itu dan berapa solar itu yang terurai oleh kita, literannya berapa, mungkin per liter pernah kita kurangi berapa. Ya, kita hanya infakkan uang seukuran itu saja dan niatkan itu adalah mengembalikan uang orang-orang yang pernah kita zalimi, dan itu adalah infak mereka, bukan infak kita. Ya, karena kita tidak hafal orang-orang pernah beli dengan kita. Kecuali pernah kita jual dengan kepada seseorang yang mungkin jelas dia membeli setiap bulan sekian liter, ya, ribu liter, dan dia langganan, bisa saja kita temui sebulan, kamu pernah belanja begini sama saya, kebetulan saya begini ini. Kalau kita bisa menemuinya, yang langganan yang mungkin banyak dan tahu gitu, ya, yang bisa kita kenal, ya sudah, kita kembalikan uangnya seberapa yang mampu kita sampaikan, segini sampu saya, mampunya saya, dan lainnya saya mohon minta direlakan. Kalau kita tidak ingat, karena begitu banyak ada orang beli 1 liter, 2 liter, 5 liter, dan begitu mungkin punya kita pom bensin, dan juga orangnya mungkin juga bukan penduduk di sana, kita hanya niatkan saja kira-kira berapa kita terjual bensin yang selama kita menjual itu, ya, sekian puluh ribu, ratus ribu liter mungkin, ya, diniatkan sajalah berapa per liternya pernah kita kurangin, sudah, kita kira-kira saja, kira-kira yang mendekati saja, tidak perlu pas pasti, itu hanya Allah yang tahu, ya, kita hanya berusaha saja. Ya, niat kita ini agar betul-betul tobat kita ini bersih dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hak orang lain mesti kita bayar, ya. Kalau tidak, nanti akan kita bayar dengan amal soleh kita. Maka tadi kita bertobat, lebih banyak beramal soleh, sering berinfak. Kemudian itu diperkirakan saja, selama kita berbisnis solar itu kira-kira berapa ratus ribu ya pernah terjual. Nah, kita infakkan uangnya sekira begitulah ya, dari keuntungan yang penipuan itu ya, bukan yang kita kembalikannya adalah berapa yang terjadi penipuan itu, ya, kecurangan itu. Bukan semua keuntungan solar yang kita dapat, bukan maksudnya begitu, tidak. Nah, itu kita infakkan saja sesuai dengan perkiraan yang mendekati saja, dan itu kita niatkan adalah ini untuk sebagai bentuk tobat kita kepada Allah, mengembalikan harta orang yang pernah kita curangin, dan ini adalah infak mereka, bukan infak kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala, demikian yang jelas para ulama kita ketika mau bertobat dari harta haram yang kita tidak tahu orang persatunya, orang per orangnya, ya. Maka kita dengan cara menginfakkan, meniatkan itu adalah infak orang itu, bukan infak kita. Ya, dan kita berniat mengembalikan hartanya, dan ini adalah infaknya orang itu. Demikian wallahu alam bisawab. Syukran barakallahu fiik Ustaz. Demikian Bapak Kobar di Lasem yang bertanya khususnya untuk Anda jawaban ini, dan kita semua yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan telepon yang ketiga, kami berikan kesempatan untuk Anda masuk dan bertanya langsung kepada Ustaz. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Randy Maulana di Tulumbang Barat, Lampung. Silakan Pak Randy, pertanyaannya. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau saya bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kami sholat di belakang imam yang masih sering melakukan perbuatan yang tidak pernah Rasulullah SAW lakukan, contohnya menjadi imam ketika ada orang meninggal, tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan sebagainya. Apakah kami sholat kami sah di belakang mereka, ataukah kami boleh memilih di tempat yang tidak imamnya tidak melakukan hal itu, karena dia ada pilihan. Apakah karena masjid yang kami tempat sholat ini dekat rumah, sedangkan yang tidak melakukan itu jauh dari rumah. Iya, Pak Reni. Dan saya juga minta arahan Pak Ustadz, di mana untuk beli buku-buku yang rujukannya benar-benar sah. Artinya jangan sampai terkena buku ya palsu gitu Pak Ustadz, dalam tuntunan akidah ataupun ilmu budiah. Karena kami juga bingung mau beli bukunya di mana gitu kan, kalau bisa minta diarahkan di mana, di pondok mana, di toko apa. Baik Pak Rendy, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak kita dari daerah Lampung. Subhanallah ya, keinginan beliau untuk menjalankan sunnah sungguh bagus. Semoga Allah SWT selalu memberikan istiqomah kepada kita dan beliau. Masalah hukum sholat di belakang para pelaku-pelaku amalan yang tidak terdapat dalam sunnah, sholat kita sah selama perbuatan itu tidak sampai pada tingkat-tingkat yang meluarkannya dari Islam. Ataupun kalau dia melakukan sebuah perbuatan yang jelas-jelas keluar dari Islam, itu pun telah ada keputusan dari hakim. Nah, ini ada beberapa hal yang berbeda. Kalau dia adalah imam yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh ta'amir oleh pejabat tertentu di tempat itu, maka kita wajib taat saja. Kita boleh sholat belakang, sholat kita sah. Karena Rasulullah pernah ditanya dengan demikian. Ya. Maka kata Rasulullah, ya, fa'in ahsanu, ya, sholuna falakum walahum. Wa'in akhta'u falakum wa'alihim. Jadi kalau imam itu salah dalam sholatnya, dan dia adalah orang yang memang tidak bisa diganti untuk menjadi imam, kita tidak berwenang, tidak bisa untuk menggantinya, ya. Dan walaupun seandainya dia betul-betul sholatnya rusak pun, ya, maka sholat kita adalah sah, sholat dia yang rusak, karena dia adalah menjadi imam. Nah, kalau dia sholatnya benar, sholatnya sah, dan sholat kita juga sah. Tapi dengan apa yang dipertanyakan Bapak, itu tidak bermasalah kita sholat belakang orang-orang yang masih melakukan amal-amalan, ya, yang kurang tepat dengan sunnah, insya Allah sholatnya sah. Ya, dari sahnya sholatnya sah. Tapi mana yang utama Ustaz, kalau kita pergi ke masjid yang memang sholatnya sesuai dengan sunnah? Jelas usamanya ya tempatnya masjid yang ada. Tapi beda antara utama dengan kesahan. Nah, ini jangan-jangan dicampur adukan. Kalau utama, kita memang sholat belakang imam di masjid yang memang jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu memang utama. Tapi kita kalau sholat di masjid-masjid yang di situ masih terdapat amalan-amalan yang kurang pas dengan tepat dengan sunnah, sholat kita sah. Ya, untuk kami ketahui sendiri, kami sendiri, para dosen STDI pun sholat di masjid-masjid kampung, walaupun imam-imam mereka, imam-imam yang ada masih melakukan amalan-amalan yang mungkin kurang pas sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita sholat di belakang mereka, tidak masalah. Kita sholat, ya, sholat di belakang mereka itu sah, ya. Dan bahkan perlu dilihat lagi faedah lain adalah untuk ada masalah yang lain yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan sholat di belakang mereka, mereka prosesi bahwa kita mengkafirkan mereka. Nah, ini juga jangan sampai. Maka ketika ada orang-orang berusaha memfitnah ya di suatu tempat gitu ya, ustaz-ustaznya difitnah, lembaga pendidikan difitnah, lihat mereka enggak mau sholat di belakang kita. Ya, karena mungkin alasan sebagian tidak mau sholat adalah karena memang mengutamakan sholat di belakang imam yang sesuai dengan sunnah. Tapi kita juga perlu melihat maslahah, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan demikian sehingga mereka menganggap kita mengkafirkan mereka, tidak. Ya, maka kita sesekali sholat saja di sana untuk mengantisipasi adanya pemahaman fitnah-fitnah kepada dakwah kita. Kita sholat sekali di belakang mereka, ya, bahwa kita tidak mengkafirkan. Dan untuk jelasnya yang tadi sudah kita tekankan bahwa sholat di belakang mereka adalah sah. Kemudian pertanyaan terakhir adalah masalah buku-buku agama yang mungkin tepat, yang lebih sesuai dengan sunnah sholat, doa-doa, tuntunan sholat, dan segala macamnya. Mungkin bisa dibeli dia melalui toko online ataupun di toko-toko buku yang berada di seperti Jakarta, seperti ada toko Ahlussunnah, ya, penerbit Imam Syafi'i, ya, dan kemudian juga Darul Haq, ya, ya, penerbit itu biasanya adalah toko-toko buku yang memang mengutamakan buku yang sesuai dengan sunnah, ya, lihat. Dan juga bisa dari sisi pengarangnya, lihat kalau ditulis oleh ustaz-ustaz yang memang mengajak kepada sunnah, insya Allah buku-bukunya benar. Ataupun yang ditulis oleh ulama-ulama yang terkenal seperti Syekh Uthaymin, terjemahannya, atau buku tentang akidah, ya, Syekh Uthaymin, atau Syekh Abdul Ibn Bas, atau Syekh Albani, ya, dan ulama-ulama sunnah yang terkenal dengan dakwahnya menyeru kepada sunnah, maka buku-buku itu bisa dibeli, ya. Di antara penerbit-penerbit yang tadi disebutkan ada penerbit Imam Syafi'i, penerbit Imam Bonjol, penerbit Darul Haq, itu yang saya ingat berapa penerbit-penerbit, ya, yang memang utamakan buku-buku yang mereka terbitkan adalah buku yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah dan juga dengan tuntunan-tuntunan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin barangkali bisa saja nanti di ketika mau beli buku minta pertanyaan kepada ustaz-ustaz yang ada nomornya, buku saya membeli buku ini, kelihatan buku ini, judul ini, penerjemah atau judulnya, pengarangnya, pengarang ini, judulnya ini, minta tanya ini buku bagus nggak saya beli gitu ya, sesuai nggak dengan sunnah. Ini bisa ditanyakan nanti pada teman-teman yang mungkin sudah mengaji sunnah juga di tempat bapak, juga mungkin mengetahui hal buku-buku yang baik, ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiku, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Bagi Pak Randy Maulana di Lampung yang bertanya di kesempatan ketiga tadi, dan bagi kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk, akan kami bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Johan di Lombok. Ustaz mau bertanya, kenapa Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih utama daripada sahabat lain? Padahal Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Mohon penjelasan, Ustaz. Syukran. Pertanyaan kita dari Lombok. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita dan kepada beliau, ya, pada pendengar pemirsa semua. Pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan pada para ulama juga. Sudah sering dipertanyakan pada para ulama juga. Bahkan yang paling dekat dengan Rasulullah itu ya Abu Bakar Siddiq, ya, lebih banyak tahu hadis Rasulullah juga Abu Bakar Siddiq. Tetapi ada beberapa sebab dijelaskan para ulama kita. Pertama, Abu Bakar Siddiq, ya, beliau adalah setelah wafat Rasulullah SAW menjadi khalifah, lebih sibuk dengan pemerintahan, lebih sibuk dengan mengurus masalah terjadi fitnah, yaitu ada dua fitnah. Pertama adalah banyaknya orang murtad dari Islam, jadi membereskan orang murtadin, memerangi mereka, menyuruh untuk tobat. Dan yang kedua adalah masalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan kemudian masa hidup beliau setelah Rasulullah sangat singkat, hanya 2,5 tahun. Nah, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua adalah karena Abu Hurairah memang orang yang tidak punya pegangan, kecuali hanya mengikuti Rasulullah terus. Kemudian dia juga menggali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah SAW. Dan masa hidupnya panjang. Kemudian juga dia secara spesial mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW. Doa khusus dari Rasulullah SAW agar apa yang terhafal oleh dia tidak pernah lupa. Ya. Yang ketiga disebutkan oleh para ulama juga, kehati-hatian Abu Qasidik, ya, Umar dalam meriwayatkan hadis. Ya. Karena ada sahabat-sahabat lain. Dan itulah hikmahnya, para sahabat itu banyak dan ada yang ahli dalam si penghafalan, meriwayatkan hadis secara khusus Rasulullah SAW. Pemanya, yang dipilih Rasulullah menjadi pencatat wahyu siapa? Zaid bin Sabit. Kenapa tidak Abu Bakar? Karena Abu Bakar selalu bersama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW ingin membagi tugas-tugas sama sahabatnya gitu ya. Melihat ada sahabat itu kan punya keunggulan masing-masing. Nah, bukan berarti, kenapa Zaid bin Sabit terus mencatat wahyu Rasulullah? Bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, bukannya Utsman, bukannya Ali. Ya kan? Ya itu adalah kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian untuk mengetahui siapa orang yang lebih kuat hafalannya, siapa orang yang lebih bagus tulisannya dan seterusnya, yang punya waktu juga, ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu para ulama kita telah menjelaskan berapa sebab yang kita jelaskan tadi, karena memang masa waktu sedikit singkat, kemudian memang juga Abu Hurairah adalah hidup, masa hidupnya panjang setelah Rasulullah Sallam dan dia juga banyak mengambil hadis dari para sahabat yang lain. Ya, dan ini pernah dipertanyakan dan beberapa buku-buku telah dijelaskan jawabannya oleh para ulama kita sesuai di antara jawabannya yang apa yang kita sampaikan tadi. Ya, maka karena sahabat-sahabat itu punya keahlian tertentu, itu masing-masing mengungguli yang lain gitu. Bukan semua sahabat itu bukan tidak hafal hadis, hafal. Tapi ada yang lebih unggul hafalannya, ada yang lebih fokus dan mengumpulkan hadis Rasulullah seperti Abu Hurairah. Dia memang fokus. Dia ada al-sufah yang tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa, tidak menjam apa. Dia selalu ikut Rasulullah SAW kemanapun pergi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika menyampaikan nadarallahu imra'an sami'a maqalati, ya, fawa'u, ya. Kemudian Rasulullah mendoakan orang yang menghafal hadis beliau, kemudian dimahami. Lalu Abu Hurairah berbicara, ya Rasulullah, saya banyak lupa hadis yang setelah saya hafal. Lalu Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk membentangkan sorbannya, lalu ditutup, dikumpulkan gitu ya. Maka kembali kata Abu Hurairah, semua hadis-hadis yang pernah lupa itu kembali terhafal lagi. Dan Rasulullah SAW mendoakan hafalan Abu Hurairah itu adalah hafalan yang kuat dan seterusnya. Dan ini ada beberapa hal alasan yang dijelaskan para ulama kita di antara hal yang kita jelaskan tadi. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya menurut Islam kelompok umat Islam yang tidak menghormati sahabat selain hanya Ali bin Abi Thalib saja, apakah tergolong murtad atau tidak? Silakan Ustaz. Taib, menghormati para sahabat adalah kewajiban. Orang yang tidak menghormati sahabat secara umum dia jatuh kepada dosa besar, ya. Karena Allah SWT telah menyebutkan kemuliaan-kemuliaan para sahabat dalam Al-Quran, memuji mereka dan juga Rasulullah SAW demikian. Cuman ada penjelasan oleh para ulama adalah masalah dari sisi ini, yaitu mengkafirkan sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang mengkafirkan sahabat yang dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, para sahabat yang disebutkan hadis 10 dan beberapa riwayat lain juga, maka kekufuran ini mendustakan kabar Rasulullah SAW di sini. Yang mendustakan kabar Rasulullah SAW di sini. Tapi sebetulnya, Imam Syaikhul Islam Taimiyah merinci masalah ini di dalam kitab beliau, yaitu Sarin Maslul, ala Syatim Rasul, beliau merinci hukum-hukum di situ. Ya, tidak semua sahabat yang dicaci langsung menjadi kafir. Ya, di antaranya, seperti Aisyah, kalau orang masih mengatakan Aisyah itu memang tertuduh dengan zina, ya, dan dia menuduh Aisyah memang melakukan zina, maka orangnya kafir menurut para ulama. Dari mana sisi kafir? Karena dia mendustakan Al-Quran, yang di mana ya kesucian Aisyah dari perbuatan dituduhkan orang munafik itu diturunkan kebersihannya, ada bantahnya Allah SWT keterangan dalam Al-Quran. Maka di sini di sisi kafirnya, di sini bukan berhubungan dengan sahabatnya, berhubungan dengan Al-Quran. Begitu juga sahabat yang telah dijamin masuk surga tadi, berhubungannya bukan sahabat, berhubungannya adalah mauqifnya, pandangannya, keimanannya kepada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah dianggap sebagai pendusta oleh mereka. Karena begitu banyak hadis menjelaskan keutamaan sahabat. Apalagi sahabat memang dijamin masuk surga. Nah, ini kita mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan Al-Quran. Jadi kekufurannya dari sini. Ini namanya takfir mutlak. Ini perlu dipahami juga. kafir mutlak. Orang yang mendustakan Rasulullah dan kabar Rasulullah SAW adalah kafir. Orang mendustakan ayat Al-Quran adalah kafir. Ini namanya takfir mutlak. Tapi ada pun person-person yang meyakini seperti ini, ya, meyakini seperti ini, maka orang ini perlu diterapkan kepada dia namanya kode etik pengkafiran. Ya, banyak sekali kode etik ini, antara empat hal, ya. Terutamanya adalah orang tadi kalau dia punya syubhat, punya keraguan, dia harus iqamatul hujjah, izalatul syubhat. Dijelaskan kebenaran, dijelaskan dalil, diberikan argumentasi. Yang berhak melakukan mengkafirkan person tertentu itu adalah qadhi, dibawa kepada qadhi, kepada hakim, diproses secara hukum. Nah, itu kalau untuk mengkafirkan secara person. Tetapi secara umum, mengkafirkan secara umum maksudnya adalah yang dikafirkan adalah keyakinan perbuatan, bukan orangnya langsung dikafirkan. Bukan setiap orang yang melakukan itu langsung dikafirkan. Karena boleh jadi dia kena syubhat dan seterusnya. Maka dikatakanlah kata umum, orang yang mendustakan Al-Quran kafir, orang yang mendustakan berita hadis-hadis Rasulullah yang sahih bisa kafir. Nah, ini dimaksud dari sisi itunya. Ya, bukan berhubungan dengan hak sahabat, tapi karena ada hak sahabat yang berhubungan dengan keyakinan kita kepada Al-Quran dan keyakinan kita kepada berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ustaz telah sampaikan kepada pemirsa, baik via telepon maupun pesan singkat. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir sebelum kami akhiri. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para ikhwan, para akhwat yang telah ikut bersama kita pada pagi ini mengikuti kajian fawaid-fawaid dari sejarah Khilafah Ar-Rasyidin ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita semua dan memberikan kesehatan kepada antum semua, dan juga memberikan semangat dan keinginan yang kuat untuk selalu memahami dan pelajari agama yang mulia ini. Dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada ikhwan baik di studio di Cilengsi Jakarta maupun para studio mini Jember. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua dan menjadikan ini semua sebagai amal soleh bagi antum. Ya, terakhir adalah mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian ada hal yang kurang jelas dan hal yang kurang memuaskan dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.